Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. InsyaAllah pada pertemuan sore ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah dan masih dalam faedah berkaitan dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dari ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau menyinggung dalam permasalahan ini atau menyebutkan dari hukum-hukum mengusap khuf atau mengusap luka yang diperban ketika kita berwudu. Nah, sebagaimana yang telah kita baca dari kalam beliau, bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang, nah, tatkala ada dari anggota tubuhnya yang terkena luka atau alergi dan semisalnya, maka tatkala dia berwudu yang tadinya harus dibasuh, nah, maka cukup bagi dia untuk mengusapnya. Dan ini merupakan suatu yang diperbolehkan uzur bagi seseorang tatkala nah dia hendak mengerjakan thaharah, yakni berwudu, namun ada di anggota tubuhnya yang tidak bisa terkena air, seperti mungkin orang yang dia alergi kulitnya, taib, sehingga menjadikan dia menutupi tangannya, taib, maka diperbolehkan bagi dia tatkala dia berwudu hanya mengusapkan bagian tangan yang dia tutupi tadi. Nah, begitu pula wajah. Nah, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan adapun wa amal ra'su, adapun membersihkan kepala, taharahnya kepala. Ini kata beliau, fayumsah, ini dengan cara diusap. Yani ketika kita berwudu yang namanya kepala ini dengan diusap. Wa taharatuhu akhafu min ghairihi, dan membersihkan kepala ketika berwudu ini lebih mudah, lebih ringan dibandingkan anggota tubuh wudu lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan amar rijlani fatusalani wa tumsahan. Adapun kaki, nah, dari anggota wudu ini cara taharahnya ada dua. Yang pertama ini dengan cara dicuci kedua kaki tersebut, yang kedua dengan cara diusap. Nah, maka dari sini kata beliau datang dalam Al-Qur'anul Karim pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, yang menjelaskan tentang taharah yakni berwudu dan tayamum. Di dalam ayat tersebut ini datang dengan dua bacaan pada lafaz wa arjulakum. Naam. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Di sini kata beliau, kata arjulakum ini pada lafaz arjulakum lamnya ini dia memiliki dua bacaan. Bisa dibaca dengan di fathah wa arjulakum, dan juga bisa dibaca dengan kasrah wa arjulikum. Naam. Dan pada bacaan yang di kasrah ini berarti lafaz arjulikum ini dia ataf mengikuti kalimat sebelumnya dari lafaz wamsahu bi ru'usikum kemudian wa arjulikum. Naam. Maka dia ikut pada lafaz tersebut. Adapun kalau dibaca dengan nasab dengan di fathah ya wa arjulakum, maka dia ikut pada lafaz sebelumnya irsilu waksilu wujuhakum wa arjulakum, dan kedua-duanya ini datang dalam Al-Qur'anul Karim bacaannya. Naam. Kemudian kata beliau, walakin mata tumsahu arjul, kapan kedua kaki itu diusap ketika kita melakukan taharah. Sebagaimana kita ketahui yang namanya seseorang berwudu atau anggota tubuh kita kaki ini adalah anggota wudu, ketika berwudu ini dengan dicuci, dengan dibasuh. Ya. Ada pula dengan cara diusap. Kapan kaki kita itu kita ketika kita melakukan taharah dia diusap ketika berwudu? Kata beliau, tumsahur rijlu idza labisa 'alaiha al-insanu jawariba aw khuffain. Seseorang itu dia diperbolehkan untuk mengusap kakinya ketika berwudu. Naam. Dengan tidak dicuci, ini tatkala dia memakai jawarib, yakni kaos kaki. Naam, jawarib itu kaos kaki yang dia terbuat dari kain katun atau wol dan semisalnya, yang dia menutupi mata kaki, ya, tinggi di atas mata kaki, menutupi mata kaki. Atau dia menggunakan khufain, ya, khuf. Khuf ini ialah disebutkan di sini makana minal jild au syibhi, dia seperti penutup kaki, ya, yang dia terbuat dari jenisnya itu kulit atau yang semisal dengannya. Nah, ini namanya khuf, ya, seperti sepatu tapi bukan sepatu, dia terbuat dari kulit yang menutupi kaki kita sampai pada mata kaki kita, tertutupi semuanya. Nah, ketika seseorang dia menggunakan yang demikian ini, maka diperbolehkan bagi dia tatkala dia berwudu untuk dia mengusap, ya, mengusap kedua kakinya, dan yang diusap adalah bagian atasnya. Nah, bagian atas kakinya, bukan di telapak kakinya. Nah, namun perlu diketahui, tatkala seseorang dia menggunakan kaos kaki atau yang semisalnya atau juga khuf, ini dia harus memenuhi persyaratan kalau dia ingin berwudu dengan diusap kakinya. Disebutkan oleh mereka para fuqaha ahlu ilm. Nah, sebagaimana pula disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Apa persyaratannya? Kata beliau, ada empat syarat bagi seseorang yang dia naam menggunakan kaos kaki atau khuf yang menutupi kedua mata kakinya ketika dia berwudu, cukup bagi dia dengan mengusap bagian atas kakinya tersebut. Ini ada empat persyaratan. Syarat yang pertama, asyartul awal, syarat yang pertama ialah at-taharah, yakni dalam keadaan suci. Ya, yang pertama adalah at-taharah. Ini syarat yang pertama, dalam keadaan suci. Apa maknanya? Kata beliau, ay taharatul khuffain awil al-jurabain. Yakni khuf yang dia pakai tadi, alas kakinya tersebut, begitu pula atau kaos kaki yang dia gunakan, adalah dua-duanya itu adalah sesuatu yang suci. Naam. Yakni bahannya dari perkara yang memang benar-benar suci. Kemudian beliau mengatakan, falau kana min jildin najasin fa innahu la yasihu al-mas'u alaihima. Kalau seandainya apa yang dia gunakan tadi dari penutup kakinya itu, ya, terbuat dari sesuatu yang najis, ya, nam dari kulit yang mungkin itu kulit hewan yang najis dan semisalnya, maka kata beliau, fa innahu la yasihu al-mas'u alaihima, maka tidak benar ketika seseorang dia berwudu untuk dia mengusap di atas kedua khuf tersebut, ya. Kenapa? Li'anna najasa khabisun. Karena yang namanya sesuatu yang najis adalah sesuatu yang khabis. Nam la yutatahharu mahma masahtahu wa ghasaltahu. Yang mana khuf yang kita gunakan tadi atau yang terbuat dari perkara yang najis. Nam begitu pula kaos kaki ini tidak bisa suci walaupun kita membersihkannya dengan diusap ataupun bahkan dicuci. Nah, ini syarat yang pertama. Bahwasanya khuf yang kita gunakan atau kaos kaki yang kita gunakan atau alas kaki yang menutupi kaki kita sampai mata kaki itulah sesuatu yang terbuat dari perkara yang suci. Nah. Kemudian beliau mengatakan, amma idza kanata mutanajjisataini faminal ma'lum annal insan la yusalli fihima fala yumsahu alaihima. Kemudian beliau mengatakan, adapun apabila ya khuf tadi ataupun alas kaki yang kita gunakan itu adalah sesuatu yang najis, maka sebagaimana telah diketahui seorang insan tidak mungkin dia salat menggunakannya. Kenapa? Karena apa yang dia pakai itu adalah sesuatu yang najis, ya. Maka fala yumsahu alaihima, tidak mungkin untuk diusap di atas keduanya. Nah, ini persyaratan yang pertama dari syarat seseorang yang dia menggunakan khuf atau kaos kaki atau yang semisalnya yang menutupi mata kakinya ketika dia berwudu, cukup bagi dia dengan dia ketika sampai pada kakinya dengan diusap bagian atasnya, tidak perlu dicuci lagi kakinya. Dengan syarat apa yang dia gunakan tadi dari penutup kaki itu terbuat dari sesuatu yang suci. Nah, kemudian asyaratu tsani, syarat yang kedua dari syarat seseorang mengusap kakinya atau khuf yang dia kenakan ketika dia berwudu, kata beliau syarat kedua ialah an yalbisaha atau an yalbasahuma ala taharatin bil ma, yaitu ketika dia menggunakan penutup kakinya tadi, alas kakinya tadi, dia menggunakannya dalam keadaan dia bersuci. Sebelumnya dia telah bersuci, yakni dia bersuci dengan air, yakni maknanya ialah dia berwudu. Nah, jadi sebelumnya yang syarat pertama tadi, syarat yang pertama, khuf yang dia gunakan atau penutup kaki yang dia gunakan itu terbuat dari sesuatu yang suci. Dan yang kedua ini ialah ketika dia hendak menggunakan keduanya atau yang menutupi kakinya, itu sebelumnya itu dia bersuci dulu, yakni dia berwudu. Ya, dia berwudu. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa inna bisahuma ala tayammumin fa innahu la yumsahu alaihima. Namun apabila tatkala orang yang menggunakan khuf tadi dia memakai keduanya dalam keadaan dia bersuci, namun bersucinya itu adalah dengan tayamum bukan berwudu, maka kata beliau la yumsahu alaihima, maka tidak bisa diusap pada penutup kakinya tadi. yakni kalau kita memakai khuf, ternyata sebelum kita pakai, kan syaratnya tadi ialah apa? Dia harus bersuci dulu. Namun ternyata dia bersuci itu bukan dengan berwudu, dengan dia bertayamum. Maka kata beliau, tidak bisa ketika berikutnya dia berwudu kemudian dia mengusap kakinya. Kenapa? Dikarenakan sebelum dia memakai khuf tadi, dia bersuci dengan suci yang tayamum, bukan dengan berwudu. Nah, maka syarat yang kedua bagi seseorang yang menggunakan khuf, yang ketika dia berwudu cukup bagi dia untuk mengusap ya bagian penutup kakinya tersebut atau khufnya tadi atau kaos kaki dan semisalnya, maka syaratnya ialah sebelumnya dia telah bersuci dengan berwudu, bukan tayamum tapi dengan berwudu. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan, "Falau anna syakhsan musafiran labisa al-jawariba 'ala taharati tayammumin thumma qadima al-balad fa innahu la yumsahu 'alayhima." Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, kalau seandainya ada seseorang, yakni ada seorang musafir, yang dia menggunakan kaos kaki atau penutup kakinya tadi, ala taharati tayammum, namun dia menggunakannya yang sebelumnya itu dia bersuci, namun sucinya itu dengan bersucinya dengan tayammum, maka kata beliau, ya, apabila dia sampai pada negeri yang berikutnya, pada tempat yang dia tuju berikutnya, fa innahu la yumsahu alaihima, maka dia ketika mau bersuci, ketika dia mau berwudu, tidak dibenarkan untuk dia untuk apa? Dengan mengusap kakinya saja ketika dia ingin membersihkan kedua kakinya ketika berwudu. Nah, kenapa? Kata beliau, li'annahu labisahuma 'ala taharati tayammum. Karena orang tersebut, sang musafir tadi, ketika dia menggunakan penutup kakinya, ya, sesuatu yang menutup kakinya itu, dia sebelum menggunakannya, dia bersuci dengan suci tayammum. Nah, dalam keadaan beliau mengatakan, wa taharatu tayammum innama tata'allaku bil wajhi wal kaffain. Sedangkan yang namanya taharah, bersuci dengan tayammum ini kaitan dengan wajah, dengan tangan saja, kedua telapak tangan, tidak ada sangkut pautnya dengan kaki. Maka kata beliau, wala ilaqata laha birrujulain, tidak ada kaitannya dengan kaki. Maka dari sini ya, menunjukkan kepada kita bahwa seseorang, syarat yang kedua dari seseorang yang dia diperbolehkan untuk mengusap kedua kakinya ketika dia menggunakan kaos kaki atau penutup kaki yang lainnya, dengan syarat ialah dia sebelumnya itu telah berwudu, ya, bersuci dengan suci wudu, bukan tayamum. Nah, kenapa? Karena yang namanya tayamum tidak bisa mewakili wudu dalam permasalahan khuf tadi. Kenapa? Karena tayamum ini berkaitan dengan wajah dan kedua telapak tangan saja. Adapun yang namanya berwudu ini berkaitan dengan kaki. Nah, ini kata beliau. Wala hadza, maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yakunu syartu ma'khudan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Mughirah bin Syu'bah. Dan syarat yang kedua ini kata Syekh Ibnu Utsaimin diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mughirah, "Inni adkhaltuhuma tahirataini." Sesungguhnya aku memasukkan keduanya, yakni kedua kakinya dalam khuf yang beliau kenakan. Hadis ini berkaitan dengan safar, yang mana Nabi melakukan safar, padanya terdapat sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nah, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ketika memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf itu, nah, dalam keadaan tahirataini, dalam keadaan suci keduanya, yakni sebelumnya beliau itu bersuci dengan suci wudu. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari faedah atau syarat yang kedua dari syarat seseorang yang ingin mengusap kakinya ketika dia berwudu tatkala dia menggunakan khuf atau yang semisal dengannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari syarat-syarat seseorang diperbolehkan bagi dia untuk mengusap kakinya ketika dia berwudu, kata beliau, ialah an yakuna fil hadatsil asghar. Naam. Yani seseorang yang dia menggunakan khuf tersebut, yang dia itu sebelumnya berhadas dengan hadas kecil. Naam. Ini syarat yang ketiga, yang mana orang tersebut dia dalam keadaan berhadas hadas kecil, maka diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan khuf yang sebelumnya itu dia berwudu dulu. Naam. Kata Syekh bin Utsaimin wa ta'ala, ay fil wudu, yani hadas kecil maknanya ialah hadas kecil yang membatalkan wudunya saja. Taib. Amal ghuslu, hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudu. Adapun mandi, yakni mandi wajib, mandi junub dan semisalnya, naam, kata beliau, fala tumsahu fihi al-khuffan wal jawarib. Maka seseorang yang dia dalam keadaan berhadas, yakni hadas besar, yakni dia junub dan semisalnya, kata beliau, naam, orang yang demikian tidak bisa bagi dia untuk mengusap khuf yang dia kenakan atau kaos kaki yang dia kenakan ketika dia berwudu. Namun bala budda min khaldihima, namun harus bagi dia untuk melepaskan kedua khufnya. Nam, jadi ketika ada seseorang yang dua sudah memenuhi syarat yang pertama, dia ketika menggunakan khuf-khufnya itu adalah sesuatu yang suci. Kemudian yang kedua, dia menggunakannya yang kedua ini dalam keadaan sebelumnya dia telah melakukan thaharah, berwudu. Nah, yang ketiga, kemudian ternyata dia mengalami junub, ya. Maka orang yang demikian ini ketika dia hendak berwudu berikutnya tidak bisa dengan dia itu mengusap kakinya. Kenapa? Karena dia berhadas besar. Namun dia yang harus lakukan adalah dengan dia melepaskan khufnya yang dia kenakan tersebut, dilepas, ya. Kemudian dia mencuci kedua kakinya yang sebelumnya dia mandi terlebih dahulu. Naam. Falau kana 'alal insani janabatun, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau seandainya seseorang itu dia junub, fa innahu la yumkinu an yamsaha 'ala khuffayhi, maka tidak mungkin bagi orang tersebut, orang yang junub tadi, untuk dia mengusap ya khuf yang dia kenakan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ya mengalami hadas besar yang harus dia mandi, dengan cara dia mandi darinya sehingga menjadikan hadas itu terangkat. Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, hendaknya orang yang menggunakan khuf itu, nah, dia dalam keadaan berhadas dari hadas yang kecil saja, yang bisa hilang hadas tersebut dengan cara dia berwudu. Namun kalau dia dalam keadaan hadas besar, maka yang dia harus lakukan ialah dengan dia melepaskan kedua khuf yang dia kenakan, ya. Kemudian dia mandi terlebih dahulu, baru dia wudu seperti biasa. Naam. Kemudian syarat yang keempat dari syarat seseorang dia mengusap kedua kakinya ketika berwudu. Naam, ketika dia menggunakan khuf atau yang semisalnya. Yani kata Syekh Ibnu Utsaimin, ialah an yakuna fil muddati muhaddadati syar'an. Bahwasanya orang yang menggunakan khuf tersebut ya dengan waktu yang telah ditentukan secara syariat. Ya. Jadi orang yang dia menggunakan khuf atau kaos kaki dan semisalnya sehingga menjadikan dia ini ketika berwudu itu cukup bagi dia dengan mengusap ya kakinya saja atau alas kaki yang bagian atas kakinya itu, ini memiliki batas waktu. Ya, jadi tidak selama orang yang memakai itu terus dia mengusap kakinya saja ketika berwudu, tidak. Namun ada batasan waktunya yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, apa saja batas waktunya, kapan? Kata beliau Syaikhul Muslim Ta'ala, wa hiya yaumun wa lailatun lil muqim. Syarat bagi seseorang yang dia mengusap kedua kakinya ketika berwudu, ya, kalau dia itu adalah seorang yang mukim, bukan musafir, ya, maka syaratnya, waktunya, batas waktunya hanya satu hari satu malam saja. Nah, satu hari satu malam saja. Ini bagi orang yang mukim. Wasalasatu ayyamin lil musafir. Adapun bagi seorang musafir, nah, ini diberikan batas waktu, ya, yang diperbolehkan bagi dia untuk mengusap alas kakinya tersebut, penutup kakinya, selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Ini 3 hari, begitu pula itu dengan malamnya. Ini batas bagi seorang yang musafir. Batas bagi dia untuk ketika berwudu cukup bagi dia dengan mengusap khuf atau penutup kakinya. Baik. Kapan dimulai hitungannya? Mulai awal dihitung waktunya tersebut. Kata beliau Syaikhul Muslim Ta'ala, tabtadi'u min awwali marrati mashin ba'dal hadas. Mulai dihitung, ini pertama kali seseorang dia mengusap, ya, kakinya setelah dia mengalami hadas, yakni setelah dia batal wudunya. Amma ma qabla al-mashi, adapun sebelum dia mengusap kedua kakinya tersebut, ya, maqam la mas al awal, sebelum usapan yang pertama, fala yuhsabu min al muddati, maka ini belum terhitung waktunya. Baik, akan diperjelas oleh beliau dengan contoh. Ya, beliau sebutkan batas waktu seseorang itu mengusap sesuatu yang menutupi kakinya atau dikenal dengan khuf dan semisal dengannya. Kalau dia itu orang yang mukim, orang yang tidak safar, maka batasnya ialah 1 hari 1 malam. Nah, ini batasnya. Kalau dia adalah seorang musafir, nah, maka batasnya ialah 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari, tapi itu juga dengan malamnya. Kapan dimulai? Dimulai, kata beliau, tatkala waktunya itu dihitung mulai tatkala pertama kali dia mengusap khufnya tatkala dia mengalami hadas. Adapun sebelum dia mengusap pertama kali, maka tidak dihitung. Beliau sebutkan contohnya, ya, untuk semakin mendekatkan pemahaman kita. Kata beliau, falau murida anna syakhsan labisaha ala taharatin fi sabahil yaum as-sulasa. Kalau seandainya ada seseorang, nah, yang dia itu menggunakan khuf, yang sebelumnya itu dia telah bersuci darinya dengan berwudu, nah, fi sabahil yaum, di pagi hari, yakni pada hari Selasa contohnya. Pagi hari Selasa ini dia menggunakan khuf. Tayyib. Wa baqiya ila an shalla al-isha fi taharatihi. Dan ternyata orang itu dia masih dalam keadaan sucinya tadi, yakni sebelum dia menggunakan khuf dia berwudu terlebih dahulu sampai dia menggunakan khuf tersebut, dan ternyata dia tidak batal sampai sholat isya. Nah, dia masih menggunakan wudunya yang pertama tadi, masih dalam keadaan suci. Kemudian kata beliau, summa nama fi lailatil arba'a, kemudian orang tersebut dia tidur pada malam Rabunya. Ya, ingat dia tadi gunakan pada Selasa pagi, ya. Dan sampai Isya dia belum batal wudunya tadi. Kemudian dia tidur. Ya, dia tidur di malam Rabu. Taib. Falamma qama li salatil fajr masaha. Maka tatkala di hari Rabunya di pagi hari ketika dia ingin mengerjakan salat subuh, barulah dia mengusap. Ya, barulah dia mengusap. Fa yaumu tsulasa, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, pada hari yang Selasa tadi, Selasa pagi tadi, la yuhsabu alai. Ini belum dihitung waktunya. Belum dihitung waktunya. Dan ini cara penghitungannya sama, orang yang mukim maupun orang yang musafir, ini perhitungannya sama. Awal permulaannya itu bagaimana? Ya, yakni ketika di pagi hari Selasa, ya Selasa pagi, dia itu menggunakan khuf dalam keadaan sebelumnya dia telah bersuci, kemudian dia belum batal sampai sholat isya, dia kerjakan sholat isya dengan toharoh yang subuh tadi. Nah, kemudian dia tidur. Ya, di antara pembatal wudhu adalah tidur yang nyenyak. Maka ketika dia tidur, otomatis ketika hari Rabunya dia hendak mengerjakan sholat subuh, maka dia tentu akan berwudhu. Nah, maka pada pagi hari tersebutlah ketika dia hendak berwudhu, maka dia mulai mengusap, ya, khufnya. Maka hari Selasa tadi itu belum dihitung. Dihitung itu setelah dia mengusap di hari Rabunya, hari di pagi hari, hari Rabu tersebut. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, kenapa pada hari Selasa ini belum terhitung waktunya? Kata beliau, li'annahu qabla al-mas, karena orang tersebut ketika dia menggunakan khuf itu dia belum mengusap, dia masih berwudu. Berwudu kemudian dia pakai khufnya atau penutup kakinya tersebut. Ya. Kata beliau, bal yuhsabu alaihi min fajri yaumil arbi'a. Namun yang dihitung ialah pada hari Rabunya ketika dia telah batal, naam, kemudian dia ketika mulai hendak wudu, dia usap. Nah, setelah usapan tadi ketika dia mencuci kakinya, mengusap kakinya ketika berwudu, dari situlah mulai dihitungnya waktu. Naam. Kemudian beliau mengatakan, li anna hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dikarenakan hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, di mana Nabi SAW mengatakan atau beliau mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi SAW memberikan batas waktu bagi seseorang untuk dia berwudu dengan mengusap khufnya, ya, ini ialah batas waktunya 3 hari 3 malam bagi seorang yang musafir. 3 hari 3 malam bagi seorang musafir. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Adapun bagi orang yang mukim, orang yang tidak safar, ini batas waktunya ialah 1 hari 1 malam. Naam. Ini kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala, beliau bawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian wa qala Safwan ibn Asal. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala, berkata Safwan ibn Asal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran aw safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Kata Safwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala an, dahulu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kami, ya, ketika kami sedang safar, untuk kami tidak melepaskan khuf yang kita atau yang kami gunakan selama 3 hari 3 malam. 3 hari beserta malam-malamnya, jadi 3 hari 3 malam. Ini kata Safwan ibn Asal, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita safar, naam, beliau memerintahkan kita untuk tidak melepaskan khuf yang kita gunakan selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali dikarenakan junub. ya, kecuali dikarenakan junub. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Demikian pula ketika kita buang hajat atau buang air kecil, air besar, atau tidur, tetap khuf tersebut tidak dilepaskan. Ya, dilepaskan ketika kapan? Ketika seseorang itu mengalami junub saja. Naam. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal idratu bil mashi la bil labs. Maka yang menjadi hitungannya, patokannya ialah dari usapan, bukan dari awal kali dipakai khuf tersebut. Naam. Wala bil hadasi ba'da labs, dan bukan juga menjadi patokan itu ketika seseorang dia menggunakan khuf tersebut kemudian dia berhadas, tidak. Naam. Jadi ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, syarat yang keempat ini, ya, dari syarat seseorang dia itu mengusap khufnya ketika dia berwudu ialah, naam, yang pertama, kalau dia itu adalah seorang musafir, batas waktunya ialah 1 hari 1 malam. Kalau dia seorang mukim, tidak safar, batas waktunya ialah 1 hari 1 malam. Namun kalau dia seorang musafir, batas waktunya ialah 3 hari 3 malam. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Naam. Kemudian kapan mulai dihitung batas waktunya tersebut atau permulaan waktu dari seseorang menggunakan khuf tadi dihitung ialah tatkala setelah dia mengalami hadas yang sebelumnya, ya, dia tuh berwudu dulu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia masukkan khufnya, penutup kakinya. Nah, ketika itu dia masih dalam keadaan suci, kemudian ternyata dia berhadas, maka dia akhirnya pun berwudu. Nah, wudu kemudian ketika sampai di kakinya dia mengusap. Nah, setelah wudunya dengan usapan yang pertama ini barulah dihitung waktunya. Ya. Nah, barulah dimulai hitung waktunya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Semoga ini dipahami. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau. Naam, terkhusus berkaitan dengan syarat yang keempat ini, insyaallah nanti di sini beliau sebutkan pula contoh yang insyaallah semakin mendekatkan pemahaman kita dari apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan syarat yang keempat. Nah, ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, memahamkan kita dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.